إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا وبعد إخواننا في الدين أعزكم الله الحمد لله Kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala serta bersyukur kepadanya karena dengan taufik dan takdirnya lah sehingga kita bisa memasuki subuh yang kelima dari bulan Ramadhan tahun 1442 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 17 April tahun 2021 Masehi. Insyaallah kita akan bacakan nasihat dari Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala pada majlis berikutnya yaitu al-majlisul khamis majlis yang kelima beliau menerangkan fi fadlul infaqi fi ramadhan tentang keutamaan berinfak di bulan Ramadhan. Maka setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa taala bersalawat dan memberi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian beliau mengatakan fa innal infaqa من المال الطيب والكسب الحلال في سبيل الله من أجل العبادات sesungguhnya berinfak dengan harta yang halal dari usaha yang halal di jalan Allah Subhanahu wa taala termasuk semulia-mulia ibadah. فالعبادة كما تكون بالأبدان تكون أيضا بالأموال. Maka ibadah sebagaimana dilakukan dengan badan juga dengan harta. ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى من أركان الإسلام الزكاة. Karena inilah Allah Subhanahu wa taala menjadikan salah satu rukun dari rukun-rukun Islam yaitu az-zakat. Mengeluarkan zakat yang ini termasuk ibadah harta. Allati hiya bazlu syai'in minal mal yaitu mengeluarkan syai' itu menunjukkan sedikit. Jadi yang dituntut oleh Allah hanya sedikit. Ya. Nah, hanya sedikit. Minal mal dari harta. Tapi yang sedikit ini kadang-kadang berat. Ya. orang berpikir untuk mengeluarkannya. Oh, ini saya yang setengah mati mencari. Dan sudah ada di tangan. Masa segampang itu saya keluarkan? Ini al-bukhul. Kebakhilan, kekikiran. Yang menghalangi infak. Wahuwa hakun ma'lumun lissa'il wal mahrum. Dan zakat ini adalah hak yang sudah diketahui dan sudah ditentukan bagi orang yang meminta dan juga orang yang tidak meminta. Karena orang yang fakir dan miskin itu ada dua macam. Di antara mereka ada yang berani meminta, meminta harta dari orang-orang kaya, ada pula yang tidak berani, masih menjaga wibawa mereka. Nah, tapi mereka juga punya hak. Lissa'ili wal mahrum. Faja'ala Allahu naw'an min as-sadaqati wa huwa az-zakah ruknan min arkan Islam. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan zakat, yang zakat ini termasuk jenis sedekah, sebagai rukun dari rukun-rukun Islam. Wa kadzalika awjaba Subhanahu wa taala anwa'an min at-tasadduqi fil kaffarat. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala mewajibkan jenis-jenis sedekah yang lain dalam kafarah, ya, dalam kafarah. Mithlu kafaratil yamin, seperti membayar kafarah sumpah. Ya. Wa kafaratiz zihar, kafarah zihar. Zihar itu seorang suami mengharamkan untuk menggauli istrinya. Ini namanya zihar. Suami mengatakan, saya haramkan kamu untuk saya gauli. Ya. Kamu itu sama seperti ibuku sendiri. Berarti kan menyamakan itu ibunya, haram dia nikah, haram dia gauli. Ini zihar. Setelah dia menzihar istrinya, dia mau kembali. Ya. Dia mau menggauli kembali istrinya. Dalam keadaan dia sudah memposisikan istri sama seperti ibunya. Ini adalah ucapan yang dusta, ucapan keji. Kenapa? Karena yang namanya ibu adalah orang yang telah melahirkan kita. Istri tidak mungkin dia yang melahirkan kita. Kok bisa disamakan dengan ibu? Dan itu ketika seorang menzihar istrinya, kemudian dia berazam untuk menggauli kembali istrinya, maka harus membayar kafarah. Nah, wa kafarati qatlis saydi fil haram. Juga Allah mewajibkan untuk membayar kafarah membunuh hewan buruan di tanah haram. Ya, jadi tanah haram itu subhanallah, hewan buruan saja haram itu dibunuh. Padahal hewan buruan terjaga, ya, jiwa, walaupun jiwa binatang hewan. Awalil muhrim, ataukah membayar kafarah bagi orang yang sudah memakai pakaian ihram, ihram untuk haji ataukah umrah, kemudian membunuh hewan buruan. Fa awjaba subhanahu ba'dhal kafarat minal amwal, maka Allah Subhanahu wa taala mewajibkan membayar kafarah sebagiannya dari harta, ya. Wa ma 'ada dzalika fa innahu yakunu tatawwu'an min afdhali anwa'it tatawwu'. Dan selain itu, selain dari zakat, kafarah sumpah, kafarah zihar, kafarah karena membunuh hewan buruan di tanah haram, selainnya itu masuk dalam kategori naam, infak dan sedekah yang tatawwu', yang sunnah hukumnya. Wa infaqul malil halali fi ta'atillahi yakunu aydan fil jihad. Menginfakkan harta yang halal dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini juga bisa terjadi ketika jihad. Alladhi huwa min asrafil amal. Yang mana berinfak ini adalah termasuk amalan yang paling asraf, yang paling mulia. Fal jihadu fi sabilillah, bil amwali muqaddamun 'ala al-jihad bil nafsi fi ayatil Qur'an. Maka berjihad di jalan Allah melalui harta ini didahulukan oleh Allah Subhanahu wa taala atas jihad dengan jiwa. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi apa? Bi amwalikum. Setelah itu baru bi amfus wa bi anfusikum. Ya kan? Jadi harta yang lebih dulu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di beberapa ayat dalam Al-Qur'an didahulukan jihad dengan harta dibandingkan jihad dengan jiwa raga. Kenapa demikian? Lima fihi minan naf'i al-muta'addi, karena ya berjihad dengan harta manfaatnya muta'addi. Ya. Manfaatnya bukan untuk dirinya sendiri tapi ini untuk orang lain. Fayambagi lil muslimi an ya'lama hadha, maka sepantasnya bagi seorang muslim untuk mengetahui hal ini. Liyu'addiya ma awjaballahu alaihi fi malihi min haqqin ma'lum, agar supaya dia bisa menunaikan apa yang Allah telah wajibkan atasnya dalam harta dia pada hak orang yang sudah diketahui. Ya, haknya orang-orang yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yatasaddaqa wa yatatawwa'a fima zada an dzalika wa la yahrima nafsah. Dan hendaknya bersedekah dan bertatawu', melakukan amalan yang sunnah, fima zada an dzalika wa la yahrima nafsah. Ya, selain dari yang telah disebutkan di atas, dan jangan dia haramkan dirinya untuk mendapatkan pahala. Wa la siyama fi hadzal syahril mubarak wa mawasimil khair. Terlebih lagi di bulan yang mulia ini, yang berkah ini, dan di musim-musim kebaikan. Wala yastakiral insanu sadaqah walau kanat qalilah, dan janganlah manusia menganggap enteng sadaqah walaupun qalilah, walaupun kecil dan sedikit. Nah, fa inna Allah Subhanahu wa taala yunqidzul insana minan nar. Karena Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan manusia dari api neraka di syikki tamrah, disebabkan dia berinfak dengan syikki tamrah. Syikki itu separuh kurma. Ya. Kurma dibagi dua, itu namanya syikki. Dibelah. Ya. Dia tidak punya satu biji kurma, cuma setengahnya, mungkin setengahnya dia sudah makan. Setengahnya dia infakkan, dia sedekahkan karena Allah, ini bisa menyelamatkan dia dari api neraka. Nah, padahal kalau kita nilai, berapa nilainya separuh kurma itu? Tapi kalau niatnya karena Allah, ini bisa menyelamatkan dia dari api neraka. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fattaqun nara walau bisyikki tamrah, faman lam yajid fabikalimatin tayyibatin. Takutlah kalian kepada neraka walaupun kalian hanya bisa dan sanggup bersedekah dengan separuh kurma, setengah kurma. Faman lam yajid, kalau dia tidak mendapati separuh kurma, fabikalimatin tayyibah, maka cukup dengan kata-kata yang baik. Ya. Kata-kata yang baik. Berucap, ngomong kepada teman, kepada saudara, kepada ya sahabat, dengan kata-kata yang baik itu juga sedekah. Nah. Allahu jalla wa ala yataqabbalu sadaqah min 'abdihi al-mu'min. Allah Subhanahu wa taala menerima sedekah dari hambanya yang beriman. Wa yurabbiha, dan Allah akan mengembangbiakkan sedekah itu, walaupun sedikit, walaupun kecil, Allah akan mengembangkan untuk dia. Kama yurabbi ahadukum faluwahu, sebagaimana salah seorang di antara kalian memelihara dan menjaga anak kudanya. Kita kalau punya anak kuda itu dijaga luar biasa, ya kan? Dijaga, dikasih makan, dikasih minum. Kalau perlu dimandikan supaya dia bisa berkembang cepat, ya, tumbuh dengan cepat. Nah, Allah akan mengembangkan sedekah yang disedekahkan oleh seorang mukmin walaupun sedikit, hatta takuna kal jabalil azim, hingga menjadi besar bagaikan gunung yang besar, yang tinggi. Bayangkan kalau sedekahnya hanya separuh kurma, kemudian Allah kembangkan sampai menjadi sebesar gunung. Ini luar biasa. Fala yahkiranna hadun syai'an minas sadaqati bil mali walau kana qalila. Maka jangan satu orang menganggap enteng, menganggap remeh sedikit pun dari sedekah dengan harta walaupun sedikit. Fama baluka idza kana katsira, maka kira-kira bagaimana sangkaan kamu kalau seseorang itu mampu bersedekah dengan sedekah yang banyak. Yang sedikit saja itu akan dikembangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembesar. Bagaimana dengan orang yang mampu bersedekah dengan sedekah yang banyak? Fa innaha tu'ammirul masajida min al-amwali thayyibah. Sesungguhnya dengan harta yang halal bisa dipakai untuk memakmurkan masjid, membangun masjid. Wa tubunal madaris, bisa dipakai untuk membangun sekolah-sekolah. Wa yansharul khair, bisa dipakai untuk menyebarkan kebaikan. Wa yujahadu fi sabilillah, dan bisa digunakan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fal amwalu majaluha wasi'. Maka harta, ya, ruang geraknya, pemanfaatannya itu sangat luas. Ya, sangat luas. Majalul amwali thayyibati wasi'un wa khairuha katsirun 'ala ahliha. Pemanfaatannya itu sangat luas dan kebaikannya banyak atas pemiliknya. Idza anfaquha fi ta'atillahi azza wajalla, apabila dia infakkan dalam rangka taat kepada Allah azza wajalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 261. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsal habbah anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Permisalan orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala seperti satu biji benih, ya, ditanam kemudian tumbuh. Ketika dia tumbuh akan menjadi 7 tangkai ataukah 7 bulir. Kalau padi bulir, ya kan? Kalau buah-buah yang lainnya pakai tangkai. Fikul ditumbulah, setiap tangkainya mi'atu habbah, menghasilkan 100 biji. Sementara tangkainya ada 7, berarti 7 kali 100 sama dengan 700. Padahal awalnya berapa? 1 biji. Berarti Allah lipat gandakan 700 kali lipat infak. Jadi orang yang berinfak itu tidak sia-sia, tidak percuma, tidak hilang, tidak berkurang. Walaupun zahirnya kita lihat, oh, harta saya berkurang, tapi tidak berkurang. Allah lipat gandakan sampai 700 kali lipat. Dan ini yang bisa percaya hanya orang-orang yang beriman. Ya. Hanya orang-orang yang beriman. Wallahu yudha'ifu liman yasha', dan Allah lipat gandakan bagi orang yang Dia kehendaki. Wallahu wasi'un 'alim, dan Allah adalah Maha luas rahmatnya dan Maha mengetahui. Was-shadaqatu idza kanat 'alal qaribil muhtaji fa innaha afdalu min as-shadaqati 'ala ghairihi. dan berserah apa? Kepada kerabat yang membutuhkan. Itu lebih afdal dibandingkan bersedekah kepada orang lain. Jadi ada dua orang yang membutuhkan, sama-sama miskin, sama-sama fakir. Salah satunya adalah kerabat kita. Masih ada hubungan kekeluargaan dengan kita, maka bersedekah kepada kerabat ini lebih afdal. Liannaha 'alal qaribi muhtaji takunu shadaqatan wasilatan. Karena ketika kita bersedekah kepada kerabat yang membutuhkan, ada dua amalan yang kita lakukan. Yang pertama sedekah, yang kedua silah, menyambung silaturahim, kekerabatan. Nah, fayakunu fiha ajran, sehingga bersedekah kepada kerabat yang membutuhkan mendapatkan dua pahala. Ajrul sedekah wa ajrul silah. Yang pertama pahala sedekah, yang kedua pahala menyambung hubungan. Nah, wal infaqu fi sabilillah yashmalu, dan berinfak di jalan Allah ini mencakup infaqal insani ala nafsihi, berinfak, seseorang berinfak untuk dirinya sendiri. Bayangkan memberi makan diri sendiri, ya. Itu dapat pahala. Jadi kita cari uang, cari nafkah agar supaya kita bisa makan. Itu kita dapat pahala. Kita dapat pahala. Wa infaqahu ala zaujatihi, berinfak kepada istrinya. Bahkan memberi makan sesuap nasi kepada istri, dapat pahala kita. Wa ala auladihi, memberi infak kepada anak-anaknya. Wa ala ahli baitih, dan orang-orang yang tinggal dalam rumahnya. Ibunya kah, tantenya kah, omnya kah, atau keponakannya. Semua yang kita tanggung ketika kita berinfak kepada mereka, menafkahi mereka, kita dapat pahala. Dengan apa nafkah itu? Dengan harta. Berarti ini adalah keutamaan harta. Lahu fi dzalikal ajrul azim, bagi dia dalam perkara tersebut pahala yang besar. Fal infaqu idza kana min kasbin thayyibin, maka berinfak kalau infak ini dari hasil yang baik, dari hasil yang halal, usaha yang halal, wa bi niyatin salihah, dan dengan niat yang salihah, yang lurus, yang ikhlas, fa inna ajrahu azim, maka sesungguhnya pahalanya sangat besar. Wa khairahu katsirun, dan kebaikannya pun banyak. Fa'ala al-insani alla yaghlibahu hubbul mal, maka manusia wajib baginya agar jangan kecintaan dia kepada harta mengalahkan dia. Wasyukhul bil mali wal bukhlu an yahrima nafsahu min hadzal mal, dan jangan kebakhilan, kekikiran terhadap harta menghalangi dia untuk mendapatkan pahala dari harta yang dia miliki. Sehingga para ulama memberikan kiat-kiat untuk memudahkan kita berinfak. Harta yang kita dapatkan, yang kita sudah raih, yang sudah ada di tangan, itu jangan dimasukkan dalam hati. Kalau sudah masuk dalam hati, sulit keluar. Terus bagaimana caranya? Jadikan harta yang kita dapatkan hanya di tangan saja. Di tangan. Sehingga ini memudahkan untuk memberi. Ya, memudahkan untuk memberi. Nah, jadi jangan sampai kebakhilan dan kekikiran menghalangi kalian dari mendapatkan manfaat dari harta itu. Fa inna hadzal mala 'ariyatun biyadih, karena harta ini itu pinjaman. Atau ke istilah lain, titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Titipan dari Allah. Wa qad atahallahu lahu fursatan fi ayyata saddaqa minhu. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesempatan kepadanya untuk bersedekah dari harta dia. Wa yuqaddimu li nafsihi, dan untuk mempersembahkan harta itu untuk dirinya, demi dirinya. Fa idza mana'a shadaqata min hadzal mali wa jama'ahu wa wa'ahu. Kalau ya harta itu menghalangi dia untuk dia bersedekah, lalu dia kumpul-kumpulkan, dia jaga, bahkan ya memberikan upah kepada satpam untuk menjaga hartanya supaya jangan hilang, jangan berkurang. Fa innahu sayadhhabu wa yatruku. Sesungguhnya harta yang dia kumpul-kumpulkan tadi dia akan tinggalkan. Dia akan pergi, harta itu tetap, dia akan pergi dan dia akan tinggalkan harta itu. Wa yakunu naf'uhu li ghairi, sehingga manfaatnya untuk orang lain, untuk keluarga yang ditinggal, ya, untuk ahli waris. Wa yakunu ta'abuhu wa hisabuhu alaihi, sehingga yang dia dapatkan hanya capek. Ya. Tiap hari dia usaha, dia kumpul-kumpulkan, oh ini untuk anak cucunya. Ya, untuk istrinya kalau dia meninggal. Tidak ada yang dia infakkan. Tidak ada yang dia sedekahkan. Maka yang dia dapatkan hanya capek. Dan dia yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Karena dia yang mengusahakan. Fa kaifa yahrimul insanu nafsahu, maka bagaimana mungkin manusia menghalangi dirinya mendapatkan manfaat dari harta itu? Wa limadza yajma'u hadzal mal, dan kenapa manusia mengumpulkan harta ini? Wa huwa ya'lamu annahu murtahilun, dan dia tahu bahwa dia akan rihla, dia akan meninggalkan harta itu, dia akan meninggal. Wa annahu la yanfa'uhu min hadzal mal illa ma qaddamahu li nafsihi qabla mautihi aw ba'da mautihi, dan bahwasanya tidak ada dari harta tadi yang memberikan manfaat kepada dirinya kecuali apa yang dia sudah persembahkan untuk dirinya, yang dia sudah impakkan untuk dirinya sebelum dia meninggal ataukah setelah dia meninggal. Umpama dia memiliki pesan untuk anaknya, nah kalau saya meninggal harta ini kamu wakafkan untuk bangun masjid, untuk ini, untuk ini, pahalanya akan mengalir terus ya kepada dia. Sadaqatun jariyatun tajri alaihi ba'da mautih. Sadaqah jariyah, pahalanya akan mengalir kepada dia setelah dia meninggal. Sebagaimana yang sabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min salatin." Apabila anak cucu Adam telah meninggal, maka terputuslah seluruh amalannya. Amalan salat putus. Ya. Amalan puasa putus. Amalan umrah haji putus. Nah, illa min salah, kecuali dari tiga jalan sadaqatin jariyah. Yang pertama, dari sadaqah jariyah. Ini kan terus mengalir. Ya, bahagialah orang yang memiliki sadaqah jariyah. Pahalanya akan terus mengalir kepada dia walaupun dia sudah meninggal. Au ilmin yuntafa'u bih, yang kedua adalah ilmu yang orang lain mengambil manfaat darinya. Dia mengajarkan ilmu kebaikan kepada manusia dan manusia ya mengambilnya, mengamalkannya, dia akan dapat pahala terus. Selama ilmu ini disampaikan, disebarkan, maka dia akan mendapatkan pahala. Dan ini Rasulullah yang paling mendapatkan pahala, ya kan? Karena semua ilmu yang kita dapatkan, yang kita tahu, itu semuanya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aw waladin salihin yad'ulah, dan yang ketiga, anak saleh yang senantiasa mendoakan kebaikan bagi dia. Keutamaan memiliki anak yang saleh. Ya. Karena itu kalau minta anak, mintalah anak yang saleh. Karena kadang-kadang orang tua yang sudah lama tidak diberi anak oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin dia berdoa, "Ya Allah, berikanlah aku anak walaupun anak apa? Kumbala umpamanya." Ya, yang penting ada, daripada tidak ada. Dikasih anak, oh, nakalnya luar biasa, nyesal. Karena dari awal dia minta yang seperti itu. Makanya minta yang baik. Minta anak yang soleh. Anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Anak yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini akan bermanfaat bagi dia walaupun dia sudah meninggal. ثم ليعلم المسلم أن الله جل وعلا طيب لا يقبل إلا طيبا. Kemudian seorang muslim hendaknya mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang thayyib, tidak akan menerima kecuali yang thayyib pula, tidak akan menerima kecuali yang halal, yang baik. Fala yatasaddaq al-insanu min malin haram, maka janganlah seseorang berinfak bersedekah dari harta yang haram, jangan. Dari hasil jual khamer, dari hasil judi, dari hasil penipuan, diinfakkan, masukkan ke masjid, jangan. Beri makan kepada orang yang fakir dan miskin, jangan. Allah tidak akan terima yang seperti ini. Aw min kasbin khabith, ataukah dari usaha yang jelek? Dari usaha yang jelek. Fa inna dzalika la yaqbaluhu Allah Subhanahu wa taala, karena yang seperti ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika la yatasaddaqul insanu min malin radiin qalilin naf'uhu, dan juga manusia janganlah bersedekah dari harta yang buruk, yang jelek, yang sedikit manfaatnya. Kalau dia mau memberi, dia pilih yang paling jelek. Oh, mana yang paling jelek? Sisirika. Oh, ini untuk si fulan, si fulan. Yang bagus-bagus bagaimana? Ya, simpan. Allah tidak terima seperti ini. Ya. Yang sedikit manfaatnya, yang banyak manfaatnya, simpan. Qala Allah Subhanahu wa taala, berfirman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 267, "Wa la tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum bi'akhirin illa an tukmiru fi." Allah menyatakan, jangan kalian memilih harta atau barang yang jelek, kemudian kalian infakkan. Yang kalian sendiri tidak mau memakainya, tidak mau menggunakannya, kecuali kalian memicingkan mata. Makanan kasih orang lain, tapi sudah hampir basi. Kalau yang masih hangat, ya jangan dulu, simpan dulu. Tapi kalau sudah hampir rusak, baru dikasih orang. Daripada dibuang, Allah larang yang seperti ini. Jangan kalian memilih yang jelek, yang kurang manfaatnya, kemudian kalian infakkan, padahal kalian sendiri kalau menggunakan barang itu, kalian memicingkan mata kalian. Wal khabith al muradu bihi huna ar-radi, laysa al muradu bihi al-haram. Dan al khabith di sini yang diinginkan adalah yang jelek, yang buruk, bukan yang haram. Ya. Yang jelek saja Allah larang, apalagi yang haram. Nah. Fa idza kana al-insanu la yuridu hadha at-ta'am li radaatihi raha yatasaddaqu bih. Apabila manusia dia tidak menginginkan makanan ini karena makanan ini jelek, kemudian dia senang untuk menginfakkannya. Oh, daripada dibuang, kasih si fulan, kasih si fulan. Bawakan ini, bawakan ini. Wa qad nahaa Allah Subhanahu wa taala anhu, dan Allah telah melarang berbuat seperti ini. Wa la tayammamul khabitha minhu tunfiqun. Nah, jangan berbuat seperti itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Fala yatasaddaqu min as-siyabi illa ma yara, illa bima yara annahu mutaqatti'un wa mutamazziqun. Maka janganlah dia mensedekahkan pakaiannya kecuali ketika pakaian itu sudah hampir sobek, sudah usang, lusuh. Kalau masih baru, ya jangan dulu, simpan dulu. Nanti kalau sudah tua pakaiannya, sudah luntur warnanya, baru dikasih orang, sedekahkan. Jangan melakukan hal itu. Wala yasluhu lilibsin, dan pakaiannya sudah tidak layak dipakai, baru diberikan kepada orang lain. Aw yasluhu maddatan qalilatan, ataukah yasluhu muddatan qalilah, atau kalau bisa dimanfaatkan, bisa dipakai, tapi itu ya paling 1-2 bulan sudah sobek. Nah, kadzalika ta'am, demikian pula makanan. La yatasaddaqu illa bit'amin ladzi la targhabuhu an-nufus. Jangan dia mensedekahkan makanan, ya, makanan yang dia sendiri tidak menginginkannya, ya, sudah tidak enak. Hadza la yakunu sadaqah, ini bukan sedekah. Wa innama yakunu takhallusan, tapi ini adalah usaha untuk dia membersihkan dirinya dari barang-barang itu. Jangan ada pada dirinya. Nah, sehingga dia tidak mendapatkan pahala dari sedekah tersebut. Hadza la yanfa'u 'indallahi subhanahu wa ta'ala, ini tidak memberikan manfaat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Allah Subhanahu, berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mencapai dan meraih albir, sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Jadi barang-barang yang kita sukai, yang kita cintai, kemudian kita infakkan, kita sedekahkan, ini yang akan dapat pahala. Ya. Wa qala ta'ala demikian Allah Subhanahu wa taala, "Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira." Dan mereka memberi makan kepada orang-orang miskin, kepada anak yatim dan kepada tawanan-tawanan makanan yang mereka sukai. Yut'imuna minat ta'ami alladhi yuridunahu li anfusihim wa yuhibbuna. Mereka memberi makan dengan makanan yang mereka sendiri menginginkan makanan itu. Mereka menyukai dan mencintai makanan itu, kemudian mereka ya kasih kepada orang lain. Lakin yuqaddimuna mahabbatallah ala mahabbati anfusihim. Akan tapi mereka lebih mendahulukan dan mengedepankan cinta Allah atas cinta kepada dirinya sendiri, sehingga makanan yang mereka sukai, yang mereka inginkan, mereka sedekahkan kepada orang lain, orang yang lebih butuh dari dia. Sebagai apa, seperti kisah para kisah kaum Ansar. Ya, kisah kaum Ansar ketika ada orang bertamu ke rumahnya dalam keadaan istrinya ini masak ya secukupnya. Datang tamu, maka mereka menyuguhkan makanan yang mereka masak untuk keluarganya kepada tamu. Dan di dalam mereka bunyikan sendok dan piring, seolah-olah mereka juga makan. Padahal makanannya dibawa semua keluar ke tamu. Sehingga mereka bermalam dalam keadaan mereka lapar semuanya. Tamunya kenyang. Allah puji mereka yang memberi makannya. Allah puji mereka. Ya, puji dari atas langit. Nah, ini luar biasa. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqun min syai'in fa inna Allah bihi alim. Kalian tidak bisa mencapai albir sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai, dan apa yang kalian infakkan dari sesuatu sesungguhnya Allah mengetahui. Tidak perlu diumumkan, oh haji fulan sekian. Ya. Seperti di masjid-masjid, keumuman masjid itu biasa diumumkan orang yang menyumbang, yang berinfak, bersedekah. Haji fulan sekian. Ya. Haji fulan sekian. Bahkan kalau tidak disebutkan marah yang menyumbang. Kenapa tidak diumumkan? Yang sampai saya yang paling banyak. Nah. Keikhlasannya bagaimana? Di mana? Ya. Cukup dari hamba Allah sekian, ya kan? Kalau memang harus diumumkan seperti itu. Supaya jangan menyebut nama. Ini lebih menjaga ke ikhlasan supaya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha huwa alladhi yanbaghi lil insani ayyunfiqa minhu wa huwa syai'un nafi'. Inilah yang sepantasnya manusia infakkan, yaitu sesuatu yang bisa memberikan manfaat. Nah, wala siyama idza kanat nafsuhu tuhibbu, terlebih lagi kalau dia sendiri membutuhkan dan menyukai apa yang dia infakkan itu. Sebagaimana yang Allah firmankan tentang kaum Ansar, wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Kaum Ansar mereka lebih mengutamakan kaum Muhajirin. Walau kana bihim khasasah, sekalipun mereka sendiri butuh. Tapi karena kaum Muhajirin lebih butuh, mereka kasih kaum Muhajirin. Bahkan kaum Ansar yang punya istri lebih dari satu berkata kepada saudaranya kaum Muhajirin, ini saya punya istri sekian, tinggal kamu pilih yang mana, saya akan cerai, kemudian kamu nikahi dia. Ya, kamu nikahi dia. Padahal mereka butuh, tapi mengutamakan saudaranya yang lebih butuh. Wa may yuqashufa nafsihi, dan siapa yang dijaga oleh Allah dari kekikiran dirinya, fa ulaika humul muflihun, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Beruntung orang yang tidak kikir, yang tidak bakhil, yang gampang membantu, gampang memberi, gampang naam tangannya memberikan sedekah, infak dan lain sebagainya. Nah. Nasrallahu ayyuwaffiqa al-jami' lima yuhibbu wa yarda. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa naktafi bi hadzal qadar. Wallahu a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.